Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'al islam wal tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala laqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan mikyasan li amalihi wa masdaran li ahkamihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kita, doa kita tahun lalu pada saat penghujung Ramadan kita menangis, mencucurkan air mata dan bermohon kepada Allah, ya Allah, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan. Tiga bulan sebelum Ramadan pun, bahkan hari-hari menjelang Ramadan, kita pun terus bermohon, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala ijabah doa kita. Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Salawat serta salam tersurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merindukan syafaatnya, kita merindukan pertemuan dengannya di kala harta, tahta dan kuasa kita tidak lagi berguna. Jemaah yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangannya di waktu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memantapkan iman dan keislaman kita. Jemaah yang dirahmati Allah, kalau Ramadan selalu saja orang bertanya, kenapa ya Ramadan berlalu, 20 tahun kita merasakan Ramadan, 40 tahun kita pernah bertemu dengan Ramadan, 50 tahun kita bertemu dengan Ramadan, tapi kenapa ya? Kok Ramadan datang, tapi diri dan negeri ini tidak kunjung ada banyak perubahan? Ada apa? Apakah Ramadan yang salah? Atau ada apa dengan kita? Kenapa kemudian Ramadan itu tidak jadi momentum perubahan? Maka mari coba kita lihat, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa difahami dan bisa menginisiasi perubahan dalam diri juga negeri kita yang tercinta. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini pasti berubah. Karena berubah itu adalah sunnatullah. Orang yang menolak perubahan berarti dia menolak sunnatullah. Karena berubah itu adalah sifat dari makhluk. Sedangkan azali, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berubah, itu adalah sifat al-khaliq. Maka yang namanya manusia, yang namanya kehidupan pasti berubah. Hari pertama Ramadan sudah kita lewati, sekarang kita masuk ke hari kedua. Hari kedua berlalu, nanti kita masuk pada bulan Syawal. Dulu kita balita, berganti menjadi anak-anak, berganti menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya. Berganti yang tadinya hidup menjadi mati, yang hidup kemudian menjadi tua, yang sehat menjadi sakit, yang miskin menjadi kaya, yang kaya pun bisa menjadi miskin. Ini adalah sunnatullah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melawan yang namanya perubahan. Tidak ada satupun. Dan yang bisa merubah seluruh ketentuan hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya ingin tanya, pernah pakai ini enggak? Sempat ya? Berarti kalau ketahuan umurnya berapa itu ya? Karena ini jaya-jayanya di zaman 90-an apa mungkin 80-an akhir mungkin ya. 90-an, 97-an mungkin ya. Si ada. Iya, bunyinya seperti apa? Titit titit titit begitu ya. Cara makainya bagaimana? Hubungi operator, operator lantas bertanya, "Iya, Pak, ada pesan enggak?" Kemudian saya katakan sama operator, "Mas, tolong pesan ke ibu saya. Kunci di bawah pot. Rendang tolong dipanasin." Maka kemudian pesan itu sampai kepada ibu saya dan pagernya berbunyi. Titit titit titit dipencet, apa yang terjadi? Ada tulisan di line barisnya. Tolong rendang dipanasi, kompor di bawah pot dari anaknya. Kompor di bawah pot ya. Kompor tolong rendang tolong dipanasi, kunci di bawah pot. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu saya bisa reply? Enggak. Ibu saya bisa miss call saya? Ibu saya bisa mengkonfirmasi di pot yang mana? Rendang yang mana? Rendang yang kapan? Rendang apa? Nggak bisa apa-apa. Pertanyaan saya, mana sekarang pager? Sudah tidak ada. Berubah. Bahkan sudah berubah menjadi ini. Ya. Pernah pakai yang mana? Tunjuk. Semua pernah? Masya Allah. ya. Saya pernah pakai juga hampir semua ini ya, ganti-ganti. Bahkan dari mulai Nokia Pisang ya, pertama kali keluar. Ingat Nokia Pisang? Ya, kalau malam jadi handphone, kalau pagi jadi barbel. Kenapa? Karena gede, berat ya, ada antenanya, bisa untuk ngorek kuping campur ngorek hidung. Pertanyaan saya ya adalah di mana sekarang mereka? Kolektor. Sudah tidak ada, di kolektor, betul. Sudah punah. Ingat rumusnya jamaah yang dirahmati Allah, yang tidak mau berubah, dia pasti akan punah. Pertanyaan saya, kalau kita pakai ini di zaman sekarang, bisakah kita moto? Nggak bisa. Bisa edit foto? Bisa main Angry Bird? Bisa kirim email? Bisa kemudian kita mengedit apa-apa yang kemudian kita ingin edit? Tidak bisa. Zaman berlalu, berubah. Seluruh harus berubah. Kenapa? Dia tidak mau berubah. Punah. Nokia Corporation, mega besar, perusahaan besar, corporate besar. Bahkan sesumbar. Dia katakan apa? Tidak ada perusahaan ya telekomunikasi sebesar dia. Sekarang bagaimana nasibnya? Jatuh. Sekarang mulai untuk bangkit lagi. Pertanyaan saya, kalau semuanya berubah, bagaimana dengan yang satu ini? Pernah pakai? Pernah. Berapa isinya? 36 dan 24. Sekarang mana dia? Masih ada? Ada, tapi jarang yang pakai. Kenapa? Lama. Mau dicuci harus masuk kamar gelap dulu. Tidak bisa diedit. Tidak bisa kemudian di-share. Tidak bisa di-posting. Dan harus kemudian menunggu lama untuk mencetak. Pertanyaan saya, kalau mereka semuanya berubah, bagaimana dengan kita? Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya berubah. Kenapa? Karena memang begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berikan kita agar kita berubah. Bagaimana caranya? Dalam 12 bulan, 1 bulan itu Allah jadikan momentum perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam." Allah minta kita saum. Kepada siapa yang diminta? Orang yang beriman. Apa yang diminta? Saum. Supaya apa? Supaya jadi orang bertakwa. Emang kenapa orang bertakwa? Inna akromakum indallahi atskokum. Karena manusia nanti yang paling mulia di hadapan Allah bukan yang paling ganteng, bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling takwa. Maka Allah minta kita agar jadi orang takwa. Allah minta kita beriman dulu. Karena tidak ada ayatnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Tidak ada perintahnya, wahai manusia, aku perintahkan kepada kalian berpuasa. Tidak. Allah minta kepada orang beriman. Mengapa demikian? Karena orang beriman lah yang mau menjalankan perintah Allah. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumussalah. Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumussalah wa atuz zakah. Orang beriman, dia tahu siapa yang memerintahkannya. Maka harapan Allah dengan keimanan itu, maka kita mau melakukan puasa Ramadan. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Ramadan berlalu setiap tahunnya. Tidak banyak yang berubah dari tingkah laku kita. Baca Quran gak khatam-khatam. Seumur hidup tidak pernah merasakan khatam. Dari mulai Al-Baqarah sampai Al-Ikhlas atau An-Nas, tidak pernah. Dari dulu sampai sekarang, sholat malamnya hanya di 10 awal Ramadan. Begitu 10 awal Ramadan berikutnya, yang kedua dan ketiga, mulai tidak sholat malam lagi. Kenapa ya? Dulu kemudian pada saat bulan Ramadan, malas bersedekah. Datang bulan Ramadan, berubah. Sedekahnya luar biasa. Begitu berakhir Ramadan, tidak ada efek apa-apa. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang puasanya tidak 100%. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamin sa'imin." Banyak dari umatku yang mereka berpuasa, tetapi tidak ada yang tersisa kecuali lapar dan dahaga, Masya Allah. Bayangkan, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini sekarang sudah mau dekat waktu gajian, atau mungkin sudah gajian. Tiba-tiba kita cek saldo. Begitu cek saldo, kita merasa saldo kita sudah ditransfer oleh orang HR. Ternyata begitu dicek, nol. Mengapa nol? Ya yang tersisa cuma lapar dan dahaga. Tidak membawa efek apa-apa. Dan Rasul katakan, kam min so'imin. Banyak dari umatku yang seperti ini. Siapa mereka? Mereka puasa, tetapi mereka tidak membawa apa-apa. Tidak mau berubah apa-apa. Kecuali hanya yang mereka dapat, lapar dan dahaga. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala itu minta kita beriman dulu. Karena kalau orang beriman, orang yang yakin ada Rabbnya, orang yang yakin bahwa Allahu yarzuku mayyasha, Allah itu maha memberi rizki, Allah itu menghidupkan dan mematikan, maka orang beriman itu ketika diperintah, maka jawaban mereka, sami'na wa ato'na. Kalau orang yang imannya setengah-setengah, maka jawaban mereka, sami'na wa fikir-fikirna. Kami dengar ya Allah, tapi nanti kami fikir-fikir dulu ya Allah. Untuk sholat mereka segera, untuk zakat mereka segera, untuk saum mereka segera. Tapi mengapa untuk menutup aurat mereka tidak bersegera? Kenapa untuk kemudian menjauhi riba mereka tidak bersegera? Padahal perintahnya sama dari Allah kepada orang beriman. Simak Quran Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhallazina amanu, sama ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, tuh, wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin, tinggalkan sisa-sisa riba yang belum kalian pungut jika kalian orang beriman. Mengapa kemudian sholat kita lakukan? Karena keimanan. Mengapa saum kita lakukan? Karena keimanan. Mengapa riba kita tidak tinggalkan? Bukankah itu adalah juga perintah kepada orang-orang beriman? Oleh karena itu, maka input proses. Apa prosesnya? Saum. Emang ada apa di saum? Mengapa saum bisa merubah orang? Nanti saya akan jelaskan kenapa saum ternyata punya energi merubah. Punya energi mengubah. Baru kemudian dari saum itu bisa menghasilkan orang-orang bertakwa. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita melihat orang beriman, maka kemudian sikap dan tingkah lakunya mencerminkan keimanannya. Orang beriman pasti menyegerakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, penuh langsung masjid. Dan itu tidak terjadi hanya bulan Ramadan saja. Bulan biasa juga. Kenapa? Panggilan keimanan. Orang beriman juga ketika Allah subhanahu wa ta'ala minta dia untuk memudahkan urusan saudaranya, maka dia pun terpanggil dan dia katakan apa? Kami bersegera ya Allah. Orang beriman diminta oleh Allah untuk melaksanakan haji, mereka pun akan bersegera melaksanakan haji. Kenapa? Panggilan keimanannya. Maka sikap dan tingkah lakunya akan menunjukkan keimanannya. Orang yang beriman akan tepat waktu. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tepat waktu adalah perintah dari Allah. Ya, tadi saya ngisi ini jam 12, ya. Setengah 12 saya sudah di sini dan selalu begitu. Di tempat manapun setengah 12 bahkan jam 11.15 tadi saya sudah di bawah. Kenapa? On time, tepat waktu. Jangan salahkan macet Jakarta. Rumah saya di Bogor. Jadi gimana? Ya berangkat lebih awal. Jangan salahkan macetnya. On time. Kenapa? Allah bersumpah atas nama waktu. Orang beriman pasti bayar hutang. Kenapa? Karena dia yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan, ya. Saya suka berdiri. Ya, agak kurang passion kalau duduk. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang jenazah, seorang mayat yang kemudian ada di hadapan beliau. Beliau kemudian ingin mensolatkan. Pada saat ingin disolati, kemudian Rasul katakan, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Maka kemudian para sahabat bertanya, berkata, ya Rasulullah, ada ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar itu setara dengan 5 juta uang kita. Maka apa kata baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau katakan, solatkanlah bagimu. Rasul pulang. Mengapa demikian? Karena berhutang, meninggalkan hutang, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak mengimani adanya hari pembalasan. Kenapa? Karena kalau kita berurusan dengan Allah, Allah ghafuru rahim. Tapi urusan membayar hutang, ini urusan sesama yang harus ditunaikan. Maka orang berhutang, maka orang beriman akan senantiasa on time, tepat waktu pada saat dia jatuh tempo. Orang yang beriman, dia akan menjaga bersih. Kenapa? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Orang yang beriman nggak mungkin menyakiti istrinya karena dia yakin itu adalah titipan dari Allah. Orang yang beriman, dia akan sayang sama anaknya karena dia yakin bahwa anaknya akan mempersembahkan sadaqatun jariyah, akan menjadi amal jariyah bagi dirinya. Orang beriman akan sayang dengan orang tuanya. Mengapa demikian? Karena dia yakin orang tuanya yang akan mendatangkan keberkahan, karena keberkahan itu ada kepada ridho-ridhonya orang tuanya. Maka sikap dan tingkah lakunya akan mencerminkan keimanannya. Dan itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lihat Ramadan. Ramadan ini luar biasa. Rasul katakan ya, setiap amal kebaikan untuk anak Adam itu kemudian untuknya. Allah lanjutkan di hadis qudsi, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Masya Allah. Coba kita bongkar-bongkar hadis. Rasanya jarang kita ketemu amal yang amal itu sampai-sampai Allah katakan untukku. Dan Allah katakan apa? Aku yang akan langsung membalasnya dengan tidak menyebutkan angkanya. Pernah sholat di Masjidil Haram? Sholat di sana, meskipun sholat sunnah, berapa pahalanya? 100.000 kali. Sholat di Masjid Nabawi? 10.000 kali, meskipun sholat tahiyatul masjid. Tapi untuk Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan digitnya. Ini bermakna menurut pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis, bahwa ini bermakna saking besarnya pahala puasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai umatku tahu tentang dahsyatnya Ramadan, niscaya mereka akan minta setahun full Ramadan semuanya. Andai umatku tahu. Tapi berapa banyak umat ini tidak tahu, merasa keberatan dengan hadirnya Ramadan karena tidak bisa ngerujak siang hari, tidak bisa ngebakso, tidak bisa makan siang, tidak bisa minum ya minuman yang enak. Mereka katakan apa? Aduh, Ramadan lagi. Padahal Rasul katakan man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirolahu taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan pengharapan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Oleh karena itu Ramadan ini luar biasa. Lihat bagaimana dahsyatnya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya di surga itu ada pintu yang namanya Babul Royan. Dia akan terbuka hanya untuk kepada orang yang puasa. Kepada yang tidak puasa, dia enggak mau buka pintu lain. Pintu jihad, pintunya lain. Pintu bakti sama orang tua, pintunya lain. Tapi ada pintu VVIP, hanya dibuka kepada orang-orang yang berpuasa. Dan apa kata Rasulullah? Ketika kemudian mereka memasuki surganya Allah, Masya Allah, lantas pintu itu nutup. Artinya apa? Tidak diperkenankan bagi yang tidak berpuasa memasuki pintu ini. Saya doakan kita semuanya insya Allah masuk dalam pintu Babur Royan. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu kita lihat juga puasa dan Al-Quran. Masya Allah, sudahlah puasa Al-Quran lagi. Puasa dan Al-Quran akan memohonkan syafaat kepada seorang hamba. Dia berkata, ya Rob, aku telah menahannya dari syahwat di siang hari, dari makan dan minum di siang hari, izinkan aku memberi syafaat untuknya. Masya Allah. Ini banyak Sudirman, Tamrin, Kuningan. Berapa banyak saudara-saudara kita yang berani meninggalkan puasa, makan, minum, nggak ada merasa malu, nggak, ya. Padahal apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan puasa satu hari saja itu tidak akan mampu terganti walaupun antum mampu berpuasa setahun lamanya. Masya Allah. Jadi kita mampu setahun puasa, nggak akan pernah mampu menghapuskan, mengganti satu hari Ramadan. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan ada Lailatul Qadar. Ya, tolong agendakan ya. Yang sudah ada apa namanya deadline-deadline, target-target, mohon maaf digeser deh ya. Saya tuh dulu pernah kerja kantoran, mohon maaf 10 malam terakhir saya ngambil cuti, Mas. Ya, kenapa? Enggak mau saya kehilangan 10 malam terakhir, apalagi malam ganjil. Mohon maaf saya pulang lebih cepat, prepare, bahkan saya cari masjid-masjid terbaik di sini di Jakarta, i'tikaf full di sana, enggak mau diganggu. Ya. Full, gak mau diganggu. Kenapa? Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir. Maka ibadah di malam Lailatul Qadar setara dengan ibadah 83 tahun lamanya. Umur kita masih 50 tahun, umur kita masih 30 tahun, umur kita masih 40 tahun, dicatat Allah 83 tahun beribadah, Masya Allah, hanya ada di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala kasih amal sunnah, Masya Allah, ya. Ini nanti ada keropak yang beredar, ada brosur-brosur yang beredar, kemudian kita bersedekah karena Allah, amal sunnah itu, pahalanya, pahala wajib, setara dengan pahala sholat fardu. Amal wajib, pahalanya 70 kali lipat amal biasa. Masya Allah. Ya? Jadi kalau kita sholat, fardu, pahalanya 70 kali lipat. Mohon maaf, saya diundang ke sini untuk berdakwah. Ya, saya diundang ke sini untuk berdakwah. Berdakwah itu hukumnya wajib. Memenuhi undangan itu hukumnya wajib. Maka saya berharap kepada Allah, Allah pun mengganjar demikian. Antum datang ke sini ngapain? Taklim, muta'alim, belajar ilmu. Wajib hukumnya, fardu hukumnya, pahalanya 70 kali wajib. Wanita muslimah, mohon maaf, menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Menutup aurat di bulan Ramadan dijadikan momen, pahalanya setara dengan pahala wajib. Tapi jangan setelah Ramadan dibuka lagi. Nanti kayak pintu tol, buka tutup, buka tutup. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, dibukakan pintu-pintu surga. Apalagi bulan diturunkannya Al-Qur'an, Masya Allah. Tidak ada bulan di mana diturunkan Al-Qur'an kecuali di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sampai menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Sahrur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Qur'an, berarti apa? Ini bulan hari ulang tahunnya Qur'an. Nah, tadi saya senang banget begitu masuk, Masya Allah, itu saf semua penuh, semua baca Quran. Hak Quran yang pertama sudah mereka penuhi. Apa itu? Membaca. Hak Quran yang kedua, antum hafalin, Kang. Satu hari satu ayat aja, gak usah banyak-banyak. Ar-Rahman, bisa kan? Hari kedua, Allamal Quran, dua. Halakal Insan, tiga. Ya gak? Ada 30 hari, 30 Ar-Rahman, selesai. Hak Quran yang kedua dihafalkan. Hak Quran yang ketiga ditadaburi. Jadi dibaca saja, enggak ditadaburi, enggak ngejelep. Maka apa? Tadabur Quran. Dan mohon maaf, hak Quran ada 7. Sampai level ketujuh apa? Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Mohon maaf, enggak usah lihat kanan kiri, tanya sama diri sendiri. Berapa kali seumur hidup khatam Quran? Alhamdulillah Ustaz, sebulan bisa 20 kali. Wah, keren. Ya, Imam Syafi'i sebulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti sehari berapa kali? Dua. Utsman bin Affan radhiyallahu an bacanya asar, isya itu khatam. Kenapa begitu? Karena memang Masya Allah sudah terbiasa, jadi enggak ringan, enggak berat begitu. Kita ini berat. Baru dua lembar saja mata udah keriep-keriep gitu. Kenapa? Nggak biasa. Ini faktor kebiasaan saja sebenarnya. Al-Quran, apalagi bulan pengampunan. Masya Allah, siapa di sini yang tidak punya dosa? Justru pertanyaannya dibalik, Ustadz. Siapa di sini yang tidak punya pahala? Kenapa? Jangan-jangan kita merasa punya pahala. Jangan-jangan kita merasa punya amal soleh. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Bayangkan, dosa itu kan kayak beban. Kita angkut beban 1 ton. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan ada orang jalan, kemudian dia bilang, "Mas, kayaknya berat banget bebannya. Sini saya angkat, sini saya ambil." Bagaimana perasaan antum? Pasti antum akan bahagia sekali. "Makasih, Mas. Ya Allah, kenapa?" Karena dosa itu beban. Baik dosa kecil maupun dosa besar. Baik dosa yang sengaja atau tidak disengaja. Dosa mata, melihat aurat yang bukan mahramnya. Dosa tangan, memegang sesuatu yang bukan haknya. Dosa mulut, menceritakan aib saudaranya. Dosa telinga, dosa kemudian mendengarkan segala sesuatu yang sifatnya keburukan. Dosa bergelimang kepada kita. Ramadan bulan pengampunan. Dan yang ketujuh adalah bulan berlimpah rizki. Dagang apa aja, Ramadan habis. Cendol, baru 4:30, habis. Ayam bakar tuh Sudirman tuh ya, dekat BNI tuh, Masya Allah, saya datang 5 lewat udah gak ada, habis semua makanan. Kenapa? Orang Ramadan panik. Betul gak? Ayam bakar beli, cendol beli, semua beli, udah di depan meja semuanya, ternyata teh manis sama kurma selesai problem. Udah bulan berlimpah rezeki, Mas. Teman saya bilang, ada yang punya bisnis hijab, "Alhamdulillah Ustaz, Sekarang saya bisnis online aja, Ustadz. Sekarang Ramadan tahun lalu, Ustadz, omset kami naik 200%. Ramadan, Mas. Itu teman saya bisnis dendeng, ya, dendeng goreng gitu tapi disambel. Online aja, Mas. Habis Ramadannya. Ini bingung dia nyari daging, kenapa harga daging mahal? Kenapa? Bulan berlimpah rezeki. Orang itu kalau sudah Ramadan, Masya Allah, transaksi ekonomi real naik, semuanya naik. Nah, maka Ramadan mencetak perubahan. Kenapa demikian? Karena Ramadan mencetak orang bersabar. Siapa di antara kita yang berani buka puasa? Andai buka puasa 6 lewat 5 misalnya, jam 6 pas, kemudian kita makan. Siapa yang berani di antara kita? Enggak ada. Hanya menunggu 5 menit. Sabar, Mas. Apa pelajarannya? Kalau belum waktunya, jangan maksa. Mas Punten yang belum nikah, kalau belum waktunya, jangan dipegang-pegang. Kalau belum waktunya, jangan dicium-cium. Tapi kalau ayahnya udah bilang, aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama, silahkan Mas. Mau minumnya dari arah bawah, mau minumnya dari arah atas, mau minumnya gak pakai gelas, silahkan. Kenapa? Ayahnya bilang, duk, duk, duk, duk, silahkan, halal. Ini antum enggak. Sendiri nih, Neng. Iya. Moncengan yuk. Ayo. Pulang dari sini ngapain? Taraweh. Habis taraweh makan bareng yuk. Ayo. Belum halal. Kenapa? Belum beduk. Sabar. Sabar. Ada waktunya. Tapi Ustaz gak sabar, Ustaz. Aduh, gemes banget melihat mukanya. Sabar, Mas. Sabar. Ada waktunya. Gimana? Antum hitbah. Antum taaruf. Antum nikahin. Sudah antum nikahin? Silahkan. Silahkan. Kenapa? Sudah beduk. Ramadan mengajarkan kita sabar. Kalau sudah waktunya, ambil. Kalau sudah waktunya, makan. Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang sabar. Sabar, Mas. Belum waktunya. Mohon maaf. Tadi datang ke sini ada teman saya bilang, Ustaz naik BMW. Saya bilang, saya memang udah lama. Pingin banget BMW. Tapi mohon maaf ya, itu BMW bukan saya beli. Kok bisa, Ustaz? Nah, ceritanya panjang. Tanya sama Ustaz Yusuf Mansur, itu BMW hasil salawat. Masa sih Ustaz salawat bisa BMW? Nah antum sih, logik, semua logik sih, repot. Nah BMW, saya ingin cerita BMW. Kenapa kemudian teman saya yang bertanya itu, kemudian antum punya nggak BMW? Enggak Ustaz. Kenapa saya bilang bukan antum yang punya BMW? Karena itu yang namanya sabar, ada waktunya. Kenapa BMW diberikan kepada saya sekarang? Karena saya sekarang sudah bisa beli bensinnya. Coba kalau BMW-nya dikasih ke antum, dijamin gak jalan. Bensinnya, Mas, spare part-nya, Mas. Dan itu kalau sudah rusak, Masya Allah. Belum lagi pajaknya. Kenapa dia diberikan kepada orang yang bisa? Karena memang sudah pantas. Kenapa? Buah kesabarannya. Lama banget pingin BMW. Punten ya, sedikit cerita. Saya pingin banget, tapi gak mampu untuk beli. Sampai apa? Itu nge-like-nge-like aja tuh di Instagram BMW. BMW, di-like-in aja. Ceritanya singkat, saya diundang Ustadz Yusuf Mansur, beliau guru sahabat saya. Beliau punya mobil BMW, nggak pernah dipakai karena selalu pakai mobil patroli supaya nggak macet. Nah BMW-nya saya pegang-pegang, apa kata dia? Ente ngapain pegang-pegang begitu, Ustadz? Mane beli deh, 2 tahun lunas, Bismillah. Apa kata dia? Antum ini mau saya kasih ikan atau mau saya kasih kailnya? Saya bilang kailnya dong, sini kasihnya kunci. Dia bilang apa? Salawatin sono. Antum mungkin nggak percaya, solawat apa hubungannya solawat sama BMW? Nah begitu, karena otak kita otak logik. Ini perkara-perkara nggak logik. Allah kalau sudah ngasih nggak logik, Mas. Apa yang terjadi? Solawatin aja, bannya dipegang, setirnya dipegang, dikunci dari dalam. Bayangkan ya Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Disolawatin. Begitu pulang, apa kata beliau? Ya udah, ntar tunggu ada yang kirim BMW. Bener, Mas. Selang 2 bulan. Ada yang ngirim BMW 1 tahun serinya di bawah dengan yang saya salawatin. Ustaz, mah benar. Iya benar, kenapa? Karena memang saya sudah menghubungi orang yang orang itu punya BMW. Ternyata apa? BMW-nya itu nggak dipakai di rumahnya. Dibilang apa? Ustaz, ini Ustaz katanya lagi nyari ya? Iya, di rumah saya ada satu nggak dipakai, Ustaz. Coba. Dan dia bilang apa? Mau nggak saya kirim? Terus bayarnya berapa? Terserah. Ya sudah, bayarnya terserah jadinya. Artinya apa? Orang sabar kalau sudah waktunya, ada waktunya, nggak usah ngebet, tenang Mas, ada waktunya. Pingin jadi dirut, pingin jadi CEO-nya XL, sabar Mas, ada waktunya. Ya, semua ada waktunya. Kalau belum waktunya, nggak bisa. Orang jujur, coba bilang, lagi wudhu tadi, nggak ada yang tahu antum minum atau tidak. Padahal tadi pas wudu tadi antum minum sedikit saja bisa. Bisa. Enggak ada yang tahu. Terus bibirnya keringin. Puasa, Bro. Puasa dong. Padahal udah minum 2 gelas tadi. Nih, kantor. Berhenti sebentar, beli cendol, sumputin, masuk ruangan, minum. Enggak ada yang tahu. Kenapa? Ramadan ngajarkan antum jujur. Sama istri harus jujur. Abi, kok wangi parfumnya beda? Oh, iya, tadi ada teman jualan parfum. Padahal apa? Ada wanita lain yang parfumnya kemudian nempel dengan dia. Dia bilang apa? Enggak, tadi teman jual parfum. Bohong. Ramadan mengajarkan kita jujur. Ramadan kemudian mengajarkan kita peduli kepada sesama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang bangun subuh dan dia tidak peduli terhadap kondisi kaum muslimin, dia bukan saudara sesama muslim dan dia bukan golongan kaum muslimin. Artinya apa? Peduli. Antum lapar, enggak enak, sama, saya juga lapar. Antum haus, sama, apalagi saya ini nanti maghrib ngisi lagi, isya tarawih ngisi lagi, subuh ngisi lagi. Itu luar biasa, enggak enak banget. Enggak enak banget. Kenapa? Karena lapar. Tapi kita lapar berapa jam? Teman saya tadi jamaah di daerah Norway, apa daerah Island, dia bilang, Ustaz, ini teman-teman kita yang di luar negeri, Ramadannya 18 jam, Ustaz. Ada yang sampai 20 jam. Bayangkan, antara isya taraweh dengan waktu sahur itu deket. Stres, mah. Ya? Indonesia enak banget. Ini coba, tidur-tidur sebentar, baca Quran sebentar, asar. Asaran tuh main keluar, maghrib, pulang, selesai. Enak, Mas. Coba bayangin Islandia. Coba Islandia, 18 jam. Mau ngapain 18 jam? Hengap itu. Tapi begitulah, peduli. Ya, peduli. Ramadan mengajarkan kita peduli. Kemudian apa? Semakin dekat dengan Allah, sholat malamnya jadi panjang. Sholat tahajudnya jadi panjang. Tadi duha, Masya Allah, yang biasanya 2, sekarang 12. Mas, kok lama banget? Ustaz, mumpung Ramadan, Ustaz, pahalanya setara dengan pahala wajib. Makin dekat dengan Allah. Apa kata hadis Qudsi? Ini saya kasih bocorannya, Mas. Mau urusannya mudah? Mau urusan dunia akhiratnya mudah? Dapatkan cintanya Allah. Bagaimana dapatkan cintanya Allah? Yakni hadis Qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika hamba-Ku mendekat denganku sejengkal, Aku dekat dengannya sedepa. Dia sedepa, Aku sehasta. Dia sehasta, Aku sedepa. Dia berjalan, Aku berlari." Ingat, garis bawahi, jika Aku sudah mencintainya, tuh, maka Aku akan jadi matanya ketika melihat. Artinya apa? Apa aja yang antum lihat mau, dapat. Aku akan jadi telinganya ketika dia mendengar. Apa aja yang antum dengar, antum mau, dapat. Aku akan jadi kakinya ketika melangkah. Kemanapun urusan antum, mudah. Mohon doanya, ini buat antum yang usia 18-25 tahun. Saya sekarang lagi bangun pesantren Tahfiz di Bintaro. Ada yang wakaf tanah, Mas. Ada yang rumah di Bintaro? Ada, Pak. Sektor 9, Pak. Jalan Kucica 9, Blok JF 9. Saya punya pesantren Tahfiz kecil, rumah. Santrinya cuma 20 orang. Saya minta sama Allah, ya Allah. Sempit, ya Allah. Minta lagi, ya Allah. Yang lebih besar, ya Allah. Allah kabulkan. Ada orang Bintaro, wakaf, coba tanya tanah di Bintaro, sektor 9, dekat Masjid Raya Bintaro, Mas. Di sana, itu ada yang wakaf 5.000 meter, Mas. Bintaro 5.000 meter. 1 meter Bintaro sekarang 15-20 juta. Dia wakafnya berapa? Tuh, malah lebih, kata beliau. Sekarang dia wakaf berapa? 5.000 meter. 5.000 meter kali 20 juta. 100 miliar. Kalau Allah sudah mau, antum nggak bisa hitung-hitungan logik. Nggak logik, Mas. Saya sering ngalamin hal-hal yang nggak logik. Bagi orang, nggak mungkin. Bagi Allah, apa yang nggak mungkin? Bagaimana caranya? Dekat. Dekat. Dekat itu apa? Dekat itu yang wajib sama yang sunnah. Jauhi yang haram. Tinggalkan yang makruh. Minum berdiri itu makruh. Tidur telungkup tuh makruh. Apalagi yang makruh-makruh. Dekati yang sunnah. Amal sunnah antum, hafalan Qur'annya kencengin. Salawatnya tambah. Sholat malamnya jangan putus. Udah tahu susah. Nggak makin dekat dengan Allah. Apalagi Ramadan. Pilih mana? Kalau kita jadi layangan, diulur atau ditarik? Ditarik. Ditarik. Tapi kalau nggak diulur? Nggak terbang-terbang. Tapi kalau diulur, terus kata Allah apa? Wah, ini kayaknya udah bagus nih, dilepas aja sekalian. Gimana? Itu yang namanya istidraj. Alhamdulillah Ustaz, gaji saya naik, mobil saya nambah, istri juga nambah. Oh, antum bilang apa? Ah, hadza min fadli rabbi. Ini semua dari Allah. Ternyata apa? Mulai sholatnya terlambat. Mulai diajak umroh gak berangkat. Dulu jago tahsin tilawah, diajak temannya, bro tadabur yuk, ah udah lu duluan aja. Mulai semakin jauh, naik jadi GM, GM naik jadi direksi, makin jauh, itu yang namanya apa? Istidraj. Dilepas tuh, ibarat benang tuh. Allah tuh lagi narik antum, makin ditarik makin bagus, artinya apa? Makin dekat, ayo sini, dekat. Kenapa? Berterima kasih dengan masalah, karena dengan masalah itu kita ditarik supaya sujudnya lebih lama. Eh ini sujudnya bentar aja. Sholat kayak dipatok ayam. Sholat hanya fardunya doang. Sunahnya mas, jabanin. Coba lihat hasilnya. Masya Allah. Allah kalau sudah cinta, apa yang mas mau apa? Itu Ustaz lagi pingin mobil begitu. Minta sama Allah. Apa yang gak mungkin? Ini sekarang pesantren lagi dibangun. Butuh dana 20 miliar. Saya bilang apa? Ya Allah. Saya bilang apa? Ya Allah. Kalau 100 miliar aja engkau kasih ya Allah. Apa haji, apalagi cuma 20 miliar. Ramadan tahun ini baru terkumpul sekitar 5 miliar. Baru berapa hari? Saya bilang, ya Allah tolong ya Allah, Ramadan tahun ini 20 miliar terkumpul, biar pesantren cepat terjadi. Dan kalau pesantren jadi mas, antum nanti nyantri di sana, setahun, gak boleh kerja, pokoknya fokus, mondok, takhasus, hafal Quran 30 juz, 114 surah, gratis mas. Dan santrinya dari Sabang sampai Maroke. Jadi kalau kita kemudian sudah dekat sama Allah, sudah cinta sama Allah, dan Allah cinta kepada kita, urusannya mudah. Antum telepon saya, nggak saya angkat. Tapi panitia telepon, saya angkat. Kenapa? Saya kenal sama panitia. Antum telepon udah 20 kali miss call, paling saya balas. Balasan apa saya? Maaf siapa ya, coba. Kenapa? Saya nggak kenal mas. Tapi begitu antum yang minta, panitia saya bilang, ya mas tadi telepon ya, maaf ya, saya tadi lagi ngangkat gendong anak. Coba, respon saya beda. Kenapa? Cinta, deket, kenal. Ayo, ini Ramadan, momennya. Mas, 10 malam terakhir kemarin kemana? 10 malam terakhir sekarang, jangan. Gak usah kasih, gak usah kasih sama dunia. Udah deh, udah. Cari ini, ada masjid Bank Indonesia. Ada masjid, apa namanya, banyak ini masjid. Apalagi mungkin kantor kita nih, XL, ngadain juga, itikaf. Hajar. Kenapa? Mengajarkan kita untuk dekat dengan Allah. Oleh karena itu maka 100% lah Ramadan. Jangan main-main, kenapa? Karena manusia ada 3 tipe. Yang pertama formalitas. Puasa mas, puasa Ustaz. Ya sekedar puasa lah, daripada gak puasa. Yang kedua apa? Apa adanya. Puasa mas, puasa. Berapa kali baca Qurannya? Aduh gak pernah khatam Ustaz. Tahsin belajar gak? Enggak Ustaz. Tadabur? Oh, enggak juga. Lu terus ngapain? Apa adanya. Dan yang ketiga, nih yang terbaik. Pilih yang mana? Pingin yang jadi yang mana? Pingin jadi yang terbaik. Memang, karena apa? Yang terbaik itu memang sedikit, coba lihat. Nih, orang biasa. Orang biasa begini. Ini ba'da zuhur. Saya foto dari masjid. Ini Ramadan tahun lalu. Ya, habis sholat, mereka tidur. Tidurnya luruskan shaf berjamaah. Ada masbuknya juga datang. Begitu masbuk datang, lihat, oh pada tidur. Gue tidur juga. Tapi kan Ustadz tidur juga dapat pahala. Betul, betul. Tidur aja berpahala. Apalagi tidak tidur. Antum gak pernah hatam mas. Ayolah hatamkan. Aduh Ustadz capek mulut. Ya udah istirahat sebentar. Ambil minum, minum sebentar. Batal eh? Nah, kalau orang biasa begitu, nih orang istimewa lihat. Orang terbaik, banyak atau sedikit? Dikit, memang dikit. Ya, lihat lagi. Ini di kereta api, ya tahun lalu pagi-pagi saya berdiri, ini tidur semua nih. Ya, Ramadan ini tidur juga ibunya. Ada satu yang masih melek. Ngapain ini? Baca komik. Orang biasa, orang istimewa. Saya temui satu gerbong, cuma satu. Memang yang spesial itu jumlahnya sedikit, dan surga itu penduduknya sedikit. Kebanyakan manusia kata Al-Qur'an menjadi penduduk neraka jahanam. Walaqad daraknal jahannam lati katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kebanyakan manusia itu penduduk neraka jahanam yang terdiri dari manusia dan jin, tuh kan? Memang sedikit yang ikut pengajian, mohon maaf, bandingkan dengan yang enggak ikut pengajian. Sedikit yang nutup aurat dengan yang tidak menutup aurat. Sedikit yang ngasihnya Soekarno-Hatta dibanding yang ngasihnya Kapten Patimura. Sedikit. Dia ngitung, oh 100.000, udah bisa makan 3 kali, sayang, cari lagi yang lebih dalam. Kenapa? Karena orang biasa. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, orang istimewa, ketika orang lain tiduran, dia tadarusan. Nah, tadi ada yang baca Quran, saya bilang, di kemarin di Masjid Bio Farma, baca Quran terus, saya tegur, mas, stop sebentar, istirahat, saya lihat dari tadi antum baca terus. Apa dia bilang? Ustaz, jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya, Ustaz. Masya Allah, sedih, ya, luar biasa. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir, Ustaz. Kenapa? Tadarusan. Ya. Kemudian apa? Ketika orang having fun, dia malah ikut kajian, kejar, ada pengajian di XL, kejar, ada pengajian di sini, kejar, ada pengajian di NSN, kejar, ada pengajian di Indosat, kejar, ada pengajian, kejar, pokoknya di mana ada ilmu, kajian. Kenapa? Dia merasa bodoh dengan agamanya. Mandi wajib nggak tahu. Kemarin ada orang, mas, jangan lupa ya, nanti malam diingatin. Kenapa? Awas, batal terus kalau puasa. Kenapa? Dia nikah bulan puasa, mas. Nah, dia datang ke saya, Ustaz, maaf Ustaz, apa hukumnya orang yang hubungan suami istri pada siang hari itu, kan? Saya udah bisa tebak, antum nikah itu Sawal, jangan Ramadan. Apa kata dia? Habis gimana Ustaz, dapatnya rezekinya Ramadan? Ya udah, terus apa pertanyaan antum? Apa hukumnya kalau bersetubuh di siang hari? Loh, kok masih nanya sih? Iya Ustaz, pasti batal kan? Iya batal, saya tahu batal. Tapi apa kafarohnya? Antum nggak tahu kafarohnya? Tuh kan, nggak belajar. Apa Ustaz? Oke, tahu kafarahnya? Antum berpuasa 2 bulan lamanya. Allah, pucat mukanya langsung. Kenapa antum pucat? Iya Ustaz. Itu kalau sekali ninggalkan, iya. Masalahnya 10 kali Ustaz. Nah kan? Makanya saya bilang nikah bulan Syawal. 10 kali, iya Ustaz. Namanya juga pengantin baru. Berarti 2 bulan kali? 10, berapa bulan? 20 bulan puasa. Saya nggak sanggup Ustaz. Oke, nggak sanggup. Antum makan berapa sehari? 100.000 Ustaz. Istri antum? 100.000. Oke. 200.000 dikali 60 hari dikali berapa kali antum meninggalkan? Habis gajinya, mas. Bayar kafaroh. Belajar. Banyak yang nggak ngerti fikih puasa. Oh gitu. Ustaz, kalau misalnya kita bercanda aja, bercumbu sama istri, tapi nggak sampai berhubungan, ini bagaimana? Ah, bagaimana? Belajar. Tuh kemarin ada yang meninggal ayahnya, nggak bisa nyolatin jenazah. Padahal lulusan Swiss nomor 1, lulusan Belanda nomor 2, lulusan Itali nomor 3, anak laki-laki semua. Mohon maaf, ini tokoh nasional, nggak boleh saya sebutin namanya. Saya bilang, mas, yang paling gede, ayo jadi imam, ustadz jadi makmum. Silahkan, silahkan. Apa kata dia? Enggak ustadz, ustadz aja. Ayo yang kedua, sini sini, ayo jadi imam. Enggak ustadz. Ini gimana sih anak laki-laki semua, bapaknya meninggal. Ini antum nih, bapak antum nih loh. Orang paling besar jasanya dalam hidup antum. Apa kata dia? Enggak Ustaz, Ustaz aja kita jadi makmum. Saya udah nebak, pasti enggak ngerti sholat jenazah. Begitu kemudian takbir pertama, tim saya di belakang, dekat dia, Allahu Akbar. Begitu takbir yang kedua, Allahu Akbar. Begitu selesai, tim saya nanya, mas, kok ada rukunya? Apa dia bilang? Iya, bapak saya banyak dosanya. Bukan banyak dosanya, lu yang geblek. Mana ada sholat jenazah, ada rukunya. Berarti apa? Nggak ngaji, nggak belajar. Ya, maka harus belajar. Apalagi yang ketiga, ketika orang lain sibuk belanja. Oh, apalagi mbak-mbak nih. Biasa 10 hari terakhir, great sale. Dan great sale-nya midnight sale. Pondok Indah itu great sale jam 2.30. Jadi sekaligus sahur di sana, itikaf di sana. Bayangin, ya, channel harga sekian jadi sekian. Dan hanya 5. Waduh, itu perempuan ngejer. Ya, handphone Samsung sekian-sekian, hanya sekian. Sekian. Itu mancing luar biasa. Orang spesial itu ketika orang lain sibuk belanja, sedekahnya, mas, Masya Allah. Proposal, Ustaz, mana proposal? Ini proposal. Nah, pokoknya apa dia bilang? Apa yang saya sedekahkan itulah milik saya sesungguhnya. Apa yang saya konsumsi habis. Orang istimewa ketika orang lain malam mingguan, dia malah itikaf. Masya Allah, orang spesial begitu. Nah, oleh karena itu, maka tentukan target Ramadan kita tahun ini. Puasa sebulan penuh, pasti. Sholat fardu, semoga saja. Coret, harus. Ya, jangan puasa tapi nggak sholat. Sholat taraweh, kadang-kadang. Coret, harus. Paksakan, paksakan. Awalnya paksa dulu, nanti lama-lama jadi biasa. Menamatkan bacaan Al-Quran, berharap. Coret, harus tamat pokoknya gimana caranya, tamat pokoknya. Ya, apalagi tidur setiap pagi, coret. Kurangi tidurnya. Ya, nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya pada antum semua, apakah masih ada Ramadan lagi untuk kita? 2 minggu lalu sahabat saya wafat. Sahabat saya, Ustadz juga. Dia udah WA-nya masih ada sama saya, masih contreng biru. Bila bilang apa? Ustadz Fatih, jangan lupa malam 21 sama 25 kita ditunggu sama Ustadz Arifin Ilham, gabung itikaf bareng. Siap, saya bilang. Ustadz, antum jangan lupa ya bawa santri-santri sekalian. Siap. Ba'da sholat subuh. Bulan Sya'ban, 2 minggu dari hari ini, beliau wafat pulang dari ngisi kajian subuh di sofa. Saya bilang sama istrinya, Bunda, Masya Allah, beliau baru WA saya, Bunda. Iya, Ustadz, beliau tuh sehat. Jadi, ya udah memang udah ajalnya, Ustadz. Maafkan ya, Ustadz. Masya Allah, gak ketemu Ramadan. Padahal udah janjian. Yang baru nih, mungkin dapat videonya juga. Namanya Ustadz Ja'far. Ustadz Ja'far itu baca Quran di Kemensos. Quran yang dibaca itu adalah Quran surat Tabarok, Al-Mulk. Begitu beliau baca, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu amala, mendadak dadanya sesak, kemudian meninggal dunia sebelum Ramadan. Kemarin Ciloto, 11 meninggal dunia. Puncak bisnya remnya blong. 25 orang wafat. Mohon maaf, 3 dari 25 orang itu jamaah saya. Sudah beli tiket umroh Ramadan. Batal, Mas. Antum dikasih hadiah ketemu Ramadan. Jangan antum sia-siakan. Kenapa? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat antum. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat saya. Saya nggak tahu. Makanya apa? Udah deh, capek. Iya, tahu capek. Lapar. Iya, ngantuk. Bener. Tapi apa? Gaspol. Kenapa? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Udah dengar tuh, kampung Melayu. Sedih banget ceritanya. Salah satu yang, mohon maaf, yang korban itu. Saya nggak tahu apakah yang paha lepas, apa yang kepala lepas. Itu Masya Allah. Itu laknatullah bagi yang ngebom. Kenapa? Membunuh satu orang manusia, dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda, membunuh satu orang manusia, dosanya itu seperti membunuh seluruh manusia. Manusia sekarang ada 6 miliar. Berarti dosa membunuh satu orang, itu seperti membunuh seluruh manusia. Yang wafat berapa orang? Masya Allah, ceder itu sampai lepas kepala, paha, segala macam. Allahu Akbar. Nah, salah satu korban polisi itu cerita, pingin sahur bareng bersama ayahnya, pingin sahur bareng bersama ibu, pingin ngunjungi ibu yang sakit, tapi Allah tidak izinkan ketemu Ramadan. Antum dikasih kesempatan, Mas. Karena Allah tahu antum masih banyak dosa, saya masih banyak dosa, masih kurang amal. Dikasih waktu, jangan disia-siakan. Ambil kesempatan ini. Karena saya tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih ada untuk kita atau tidak. Almarhum Jeffrey Al-Bukhari, mohon maaf, 2 minggu sebelum wafat, itu masih ketemu saya. Dia bilang apa? Ustaz, Ustaz Fatih, antum kalau ngisi selalu pakai PowerPoint ya? Iya Ustaz, itu bedanya saya dengan Ustaz-Ustaz lainnya. Oh, boleh copy Ustaz? Boleh, ada flash disk, ada, di copy. Begitu di copy, apa kata beliau? Itu menjelang Ramadan ya? Saya ingat sekitar 4 minggu atau 4 bulan sebelum Ramadan. Apa kata beliau? Ustaz, saya copy semua ya? Boleh, ambil aja. Video-videonya boleh, ambil aja Ustaz. Antum pakai. Apa kata beliau? Oke, boleh. Ustaz, pamit ya. Beliau pulang. Begitu pulang, Masya Allah Pak, wallahi, beliau balik lagi. Apa kata beliau? Ustaz, benar nih antum sempat nganter flash disknya. Jangan-jangan ini ketemu terakhir kita. Ah, enggak Ustaz, Insya Allah saya antar Ustaz, saya sempatkan. Siap, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Begitu pulang, benar Mas. 2 minggu dari pertemuan itu, saya antar flash disknya, beliau sudah dikerenda jenazahnya. Seperti ini lebih kurang kondisinya. Inilah tempat pulang kita. Antum jangan lupa, besok antum masuk ke dalam ini. Dan kita akan cepat-cepat diantar. Apa kata Rasulullah? Tergesa-gesa perbuatan setan, kecuali 3. Ingat ya, tergesa-gesa, antum beli mobil tergesa-gesa, setan tuh. Beli handphone, buru-buru tergesa-gesa, setan tuh. Yang boleh tergesa-gesa cuma 3. 1, menguburkan jenazah. Jadi kalau antum meninggal jam 1, paling lambat asar nanti Mas. Hati-hati yang ditunjuk Ustadz, dijabah Allah. Kalau jam 1 nih, jam paling lambat asar. Jadi mohon maaf, pulang, diantar keluarga, dimandikan semua, teman-teman semua diundang, kemudian untuk menyolatkan, mendoakan, ba'da asar paling lambat, mobil ambulan sudah siap, antar. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, tergesa-gesa setan kecuali tiga. Satu, menguburkan jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Tuh kan? Hutang, Mas. Kalau kita sekarang beli motor, hutang. Beli mobil, hutang. Nikah kemarin, hutang. Hutang semua. Cepat bayar hutang. Dan yang ketiga apa? Mohon maaf mbak-mbaknya, menikahkan gadis wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Harus cepat, jangan ditunda-tunda. Kalau memang udah cocok, percepat. Ini tempat pulang kita. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, kita sadar, inilah pesan dari Jibril kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jibril bersabda, Jibril berpesan, "Ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Silahkan, sesukamu. Namun sesungguhnya akhir kehidupanmu adalah kematian. Wahai Muhammad, cintailah siapa saja sekehendakmu. Cintailah istri, anak, mobil, keturunan, harta, cintailah. Tapi ingat, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Wahai Muhammad, lakukanlah apa saja semaumu. Namun ingatlah, sesungguhnya engkau pasti akan diberi balasan." Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, waktu kita singkat. Kita tidak punya waktu panjang di alam dunia ini. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang awal ini, pertengahannya hingga akhir. Catat prestasi terbaik kita untuk bulan Ramadan ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dalam episode hidup kita di dunia. Jangan disia-siakan. Wallahi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama keluarga di bulan Syawal, dan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Dan bulan Ramadan ini menjadi momen perubahan bagi diri kita, bagi negeri kita. Dan mohon maaf, ada sebuah kesempatan untuk kebaikan negeri kita. Sudah dengar kabar terbaru Bapak Ibu? Indonesia 53,8% tidak bisa baca Quran. Ya Allah Ustaz, banyak banget, banyak. Apalagi di kantor. 53,8. Artinya 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Maka saya di Cinta Quran itu punya program, nama programnya Indonesia Bisa Baca Quran. Ya, mohon maaf nih, bisa diputar sebentar, sekitar 5 menit. Kita akan coba saksikan. Mudah-mudahan ini suaranya bisa hidup. Kok gak bisa hidup ya? Jadi saya punya program ya di 15 kota untuk 10.000 buta aksara Quran di Indonesia. Untuk du'afa, mu'alaf yang tidak bisa baca Quran, kita ngadakan pelatihan di 15 kota. Yang tidak bisa baca Quran sama sekali, kita bantu agar mereka bisa baca Quran dalam waktu hanya 6 jam. Alhamdulillah alumninya sudah 20.000 orang. Mungkin suaranya speaker aja kayaknya ya. Baik. Ya, ini ada suaranya kok, ntar ya. Nah, itu ada. Kita ulang ya. Sahabat Cinta Quran yang dirahmati Allah. Kita ulang. Baik. Kita tidak akan mungkin berdiam. Indonesia yang menista Al-Quran bukan hanya seorang yang namanya hoax, tapi ternyata kita juga menista Quran. Kenapa? Kita tidak bisa baca Quran. Ini mu'alaf-mu'alaf di mu'alaf center. Mereka tidak bisa baca Quran, setelah ikut pelatihan mereka bisa baca Quran. Ini orang yang tidak bisa bicara tunarungu ya, tidak bisa bicara dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Quran yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah semestinya negeri ini menunjukkan kecintaan yang begitu besar terhadap Al-Quran. Akan tetapi 53,8% penduduk Indonesia tidak bisa baca Quran. Apakah kita berdiam diri terhadap kondisi ini? Mungkinkah kita membiarkan saudara-saudara kita dari Sabang hingga Merauke tidak bisa membaca Quran? Tentu tidak. Kita tidak akan mungkin membiarkan saudara-saudara kita tidak bisa membaca panduan. Langkah Maka mari bersama-sama menggalak kekuatan, bahu-membahu mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran yang diinisiasi oleh Cinta Quran Foundation di 10 kota, 333 kelas, sebanyak 10.000 orang di tahun 2017. Mereka adalah orang-orang duafa, saudara-saudara kita yang mualaf, mereka orang-orang yang tidak bisa baca Quran sama sekali. Dengan menggunakan metode tahrir, dalam waktu 6 jam mereka bisa membaca Quran dari yang tidak bisa membaca sama sekali. Maka tidak ada pilihan bagi kita, tidak mungkin kita keliling Indonesia, maka percayakan kepada teman-teman di Cinta Quran Foundation yang akan menyelesaikan proses ini dan bebaskan umat Islam dari buta. Jangan menunda, dukung, donasikan harta terbaik kita, terutama di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpah gandakan keberkahan dan juga pahala. Dan tentu mereka akan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Dan selagi Al-Quran itu dibacakan, maka akan mengalirkan pahala abadi untuk kita selamanya. Salam Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah semua yang berkenan membantu, ya silahkan nanti brosurnya ada, yang mau bantu langsung tunai juga bisa di tempat. Mereka tidak bisa baca Quran, kemudian antum donasikan harta, mereka jadi bisa baca Quran. Selagi mereka membaca Quran, setiap hurufnya mengalirkan pahala abadi untuk antum semuanya. Tentu sebuah kebahagiaan bagi kita ikut berkontribusi membebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Ini yang ingin saya sampaikan. Mungkin jika memungkinkan ada tanya jawab dipersilahkan, jika tidak memungkinkan saya pikir dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.